Situ nada yang minta Cangkerjo, kita lambaikan tangannya bareng-bareng. Beb Arga Wilis, Beb Tela Karisma. Kamu jangan pergi, Beb. Aku yo bong Cangkerjo, Beb. Kebasan nunggu mongso. Nyanyi semuanya, tepuk-tepuk. Anggon kuleh ngenteni kowe. Semuanya di belakang bisa maju bersama-sama. Ya, yang di belakang bisa maju ke depan semuanya. Hey. Joget bergantian biar tidak terjebak nangin kuatmu aktifmu menjadi kehangan nak tulungmu atau parang orang bakal dalekan yang dikwetu aktifnya please natural kekesitro aku lagi pengen mikir kerja. Oh, udah ya,